Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin akhlak dan adab kita ini di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita sudah memasuki pembahasan tentang hadis yang kedua yang disebutkan di dalam Kitabul Jami', di dalam Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk melihat ke mana? Ke bawah, dan tidak melihat ke atas. Dan kemarin sudah kita jelaskan maksud bawah dan atas itu dalam hal apa? Masih ingat? Dalam apa? Dalam masalah harta dunia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kalau dalam masalah dunia, lihatlah kemana? Bawah. Jangan ngelihat ke atas. Dan kemarin sudah kita janjikan bahwa malam hari ini kita akan membahas kenapa kok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam urusan dunia kita suruh ngelihat ke bawah bukan ngelihat ke atas. Apa hikmah di balik perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Sebelum kita bahas, kita perlu faham bahwa atas bawah, kaya miskin, rizki lancar rizki seret, itu adalah merupakan sunnatullah. Alias memang Allah sudah tetapkan di dunia ini ada orang kaya dan ada orang miskin. Ada yang rizkinya melimpah ruah dan ada yang rizkinya seuprit. Itu memang sudah sunnatullah. Dan tidak mungkin akan bisa dirubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi-bagi rizki kehidupan para manusia ini di dalam kehidupan dunia. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ, dan kami angkat sebagian yang lain atas sebagian yang lainnya beberapa tingkatan. Dalam masalah apa? Rizki. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagi itu. Terserah Allah. Bisa jadi bapaknya kaya, anaknya miskin. Atau sebaliknya. Apa ya Ustaz? Kalau bapaknya kaya ya mesti anaknya kaya. Mesti enggak? Belum tentu. Ada yang bapaknya kaya raya, anaknya miskinnya pol. dan ada bapaknya kaya, bapaknya miskin, anaknya kaya. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang kembar siam, yang satunya kaya, yang satunya miskin. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Kok Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin? Kenapa kok tidak kaya semua gitu? Kalau kaya semua kira-kira enak gak? Masa gak enak? Jenengan coba sekarang. Panjenengan tentunya di sini kan ekonominya bertingkat-tingkat kan ya. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah banget gitu. Orang sekedar menengah ke bawah dong. Coba sekarang yang jenengan menengah ke bawah. Jadi orang kaya seneng gak? Apa di sini menengah ke atas semua? Coba yang rezekinya pas-pasan. Seneng gak jenengan kalau jadi orang kaya? Seneng gak? Ini yang jawab yang mana nih? Yang menengah ke atas sampai menengah ke bawah? Seneng, ya. Seneng. Bayangannya seneng. Akan tetapi, apakah ketika kita jadi orang kaya, sebelumnya kita miskin, kemudian ternyata setiap orang miskin yang minta kaya, semuanya jadi orang kaya, apakah hidup kita akan senang? Bahkan akan banyak hal-hal yang tidak bisa dijalankan di dunia ini kalau semuanya jadi orang kaya. Kok bisa Ustaz? Iya. Ayat yang tadi saya baca, surat apa tadi? Az-Zukhruf. Ayat berapa? 32. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu berkelas-kelas kekayaannya, Allah sebutkan salah satu hikmahnya. Apa kata Allah? Liyaktakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami jadikan rizki kalian berkelas-kelas itu agar kalian bisa saling memanfaatkan. Saling apa? Memanfaatkan. Kalau semuanya kaya, siapa yang mau jadi buruh? Kita butuh sama buruh enggak? Butuh. Siapa yang mau jadi kuli? Kita butuh kuli enggak? Butuh. Butuh. Kita bangun, siapa yang mau bangun kalau bukan kuli? Siapa yang mau jadi pembantu? Butuh pembantu enggak? Butuh. Siapa yang mau jadi tukang sapu? Siapa yang mau jadi tukang pel? Siapa yang mau jadi ini dan itu? Kalau misalnya tidak ada orang miskin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia ada tingkatan-tingkatannya. Itu pasti ada hikmahnya. Maka jangan sampai kita menolak sunnatullah tersebut dan pengin membuat semuanya satu level. Ada sebagian pemikiran ya, yang memang mereka itu pengin membuat hal tersebut. Jadi dia bikin ekonomi semua orang itu sama. Tidak bisa. Itu sudah sunnatullah. Itu sudah ketetapan Allah. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bahwa nanti di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Berarti hikmahnya apa? Ada saling memanfaatkan. Take and give. Ada hikmah yang lain? Apa coba? Hikmah ada kaya, ada miskin. Supaya ada zakat, infak, sedekah. Kalau misalnya enggak ada orang miskin, siapa yang mau ngambil zakat? Ada sebagian orang, walaupun ada juga sebagian orang sing wis sugih pengin oli raskin. Bener apa ora gue? Lah iyalah, wong dari atas seharusnya orang miskin dapat berapa? Asline oli pira? 10 atau 15 kilo. Turunnya dapatnya berapa? 3 kilo sebagian daerah. Kenang apa? Sing sugih orang duwe isin. Ya. Itu berarti ini malunya sudah apa? Sudah meh pudar. Ya. Kalau tidak bisa kita katakan sudah hilang. Akan tetapi orang yang masih punya rasa malu, ketika dikasih zakat, dia akan, loh, nyung yo, dongane, ngewei, udu apa? Udu diwei. Seandainya semuanya orang kaya, maka zakat kita mau disalurkan kemana? Sedekah kita mau disalurkan kemana? Infak kita mau disalurkan kemana? Semuanya sudah kaya. Ini hikmahnya. Akan tetapi walaupun berkelas-kelasnya kekayaan para manusia itu ada hikmahnya, akan tetapi kita jangan lupa bahwa bertingkat-tingkatnya ekonomi masyarakat itu bisa memicu dampak negatif. Apa itu? Kecemburuan sosial. Jadi di satu sisi ada hikmahnya, tapi di sisi lain akan menimbulkan kecemburuan sosial. Yang miskin cemburu sama yang kaya. Dan di sisi lain juga akan menimbulkan kesombongan dari yang kaya. Nah, terus gimana Ustaz? Gak usah khawatir. Allah itu maha tahu. Allah itu maha bijak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian hikmahnya sudah kita ketahui, lalu muncul dampak negatifnya, gak usah khawatir, itu sudah diantisipasi dalam tanda kutip oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan sosial itu bisa ditipiskan, bahkan bisa dihilangkan sama sekali. Kalau apa? Kalau kita mengamalkan nasihat Nabi SAW di dalam hadis yang kita pelajari kemarin. Apa itu? Lihatlah yang di bawah. Orang cemburu itu karena ngelihat yang di atas. Ya. Kita enggak nerimo sama istri kita. Kenapa? Jeneng bojoku rayu ya. Kenapa? Karena matanya tidak mengikuti aturan agama. Aturan agama nyuruh mata ini supaya supaya apa? Ora jelalatan. Kenapa timbul perasaan jeneng bojoku ora ayu ya? Lah wong saben dina nonton sinetron. Sinetron ya rata-rata sing ditokaken wong sing ayu-ayu. Kecuali kalau yang muncul pembantu, ya. Itu mungkin akan ditampilkan orang, tapi kalau yang dimunculkan adalah tuan rumah, istrinya anu ya pasti dipilih yang cantik-cantik. Setiap hari melototi itu ya wajar kalau kemudian ketika pulang ke rumah jeneng bojoku ora kaya kaya. Ya begitulah. Ketika kita tidak ikuti aturan agama, hidup kita tidak akan nyaman. Maka kecemburuan sosial tadi bisa dihindari ketika kita mengamalkan aturan Nabi SAW. Dan ketika seorang mengamalkan aturan Nabi SAW tadi, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang, akan tenteram ketika dia selalu melihat ke bawah. Karena apa? Sesulit-sulit apapun hidup kita, pasti ada yang lebih sulit dibandingkan kita. Sesial-sial dalam tanda kutip nasib kita, pasti ada yang lebih apa? Sial dibandingkan. Maka jangan sekali-kali jenengan ngomong nyong wong sing paling sial. Ora mungkin. Ustaz, masa enggak mungkin? Buktine nyong nganti sprene. Sudah berusaha melamar. Sekian banyak wanita selalu ditolak. Bayangkan Ustaz, usia saya sudah kepala 4 sekarang, sudah jadi bujangan apa? Lapuk banget. Ini apa enggak paling sial? Subhanallah. Apa jenengan enggak pernah dengar ada orang sampai usia 60 tahun enggak nikah? Jenengan kan baru berapa? 40 tahun. Kemudian saya tanya, jenengan katanya paling sial. Iya, saya paling sial. Kenapa? Sampai 40 tahun saya ditolak di mana-mana. Taib. Sekarang jenengan bisa ngelihat enggak? Bisa. Bisa dengar enggak? Bisa. Bisa ngomong? Bisa. Bisa dandan? Bisa. Ketika ngelamar kemana-mana naik apa? Naik motor. Motornya apa? Ya lumayan Ustaz. Kayak gitu masih ngomong sial? Apa Anda enggak pernah ngelihat orang yang seperti jenengan ditolak di mana-mana karena enggak punya mata, enggak punya telinga, enggak bisa ngomong? Jenengan masih mending. Ditolak di mana-mana masih bisa ngelihat, masih punya mata, telinganya masih bisa buat dengar, mulutnya masih bisa buat ngomong, kemana-mana masih pakai motor. Berarti masih ada yang lebih susah dibandingkan jenengan. Kenapa kita enggak ngelihat kelebihan yang kita miliki, yang tidak dimiliki sama orang lain? Itulah yang akan membuat hati kita menjadi tenteram dan tenang. Kisah menakjubkan. Seorang ulama yang julukannya Abu Kilabah. Siapa? Abu Kilabah. Nama aslinya Abdullah ibn Zaid al-Jarmi. Beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Dikisahkan, ada seorang tentara yang ditugasi oleh kerajaan saat itu untuk jaga di daerah pinggiran, untuk mengantisipasi seandainya ada apa? Serangan musuh. Ketika dia sedang patroli, tahu-tahu dia memasuki suatu wilayah yang mungkin baru pertama kali dia masuki, dia melihat ada sebuah tenda. Sudah sobek-sobek, kumuh tenda tersebut. Dan kelihatan tenda itu sudah lama. Maka dia pun bertanya di dalam hatinya, ini siapa kok mendirikan tenda di sini? Apa seorang musafir lewat sini, kemudian dia bikin tenda, terus dia apa? Ditinggalin. Siapa yang mau hidup di tengah padang pasir seperti ini? Maka dia pun penasaran, dia deketi tenda tadi. Ketika dia semakin dekat, dia mendengar ternyata di dalamnya ada orang sedang berdoa. Sedang apa? Berdoa. Dan isi doanya itu membuat dia kagum. Tapi sebelum dia mendengar doa itu, dia sempat melihat kondisi si kakek. Dia laki-laki. Si kakek itu. Dari lubang itu dia sempat melihat, ternyata subhanallah, kakek tadi tidak punya kedua tangan, buntung. Kakinya juga sama, buntung. Matanya buta. Telinganya, pendengarannya hampir hilang. Hampir tuli. Satu-satunya anggota tubuh yang masih berfungsi adalah lisannya. Dia mendekat, kemudian dia dengar kakek itu sedang berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa bersyukur kepada-Mu. Apa isi doanya? Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa bersyukur kepada-Mu. Sungguh nikmat yang Engkau berikan kepadaku sangat banyak. Dan aku tidak bisa menghitung nikmat tersebut, ya Allah. Dan banyak orang yang tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan. Tentara ini kan bingung. ngelihat kondisi fisiknya dengan isi doanya. Ini kok gak matching. Dia bilang nikmatnya banyak banget, tapi ngelihat kondisinya dua tangan gak punya, kaki gak punya, mata buta, telinga hampir tuli, nikmat yang mana? Akhirnya kemudian dia penasaran. Maka tentara itu pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Silakan. Tadi saya mendengar kakek berdoa dengan sebuah doa yang saya enggak paham. Di mana enggak pahamnya? Mohon maaf, saya melihat kondisi kakek sedemikian memprihatinkan. Tapi tadi kakek bilang minta kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat yang sangat besar. Nikmat yang mana yang Allah berikan kepada Anda? Maka kemudian kakek itu dengan tegas mengatakan, "Nak, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan halilintar untuk membakar tubuhku, atau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirim gunung-gunung untuk menindih tubuhku, atau seandainya Allah Subhanahu wa taala membelah bumi kemudian aku ditenggelamkan di dalamnya, niscaya apapun yang Allah perbuat kepadaku tidak akan menambah kecuali rasa syukurku kepadanya. Karena sungguh aku masih Allah karuniai lisan yang dengannya aku bisa membaca Al-Quran, yang dengannya aku bisa berzikir setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah adakah nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat ini?" Gak bisa ngomong tentara tadi. "Alhamdulillah nak, kamu datang ke sini. Aku mau minta bantuan kepadamu nak." "Apa itu kakek?" "Saya siap. Apa yang ingin kamu butuhkan dariku?" "Nak, kamu melihat kondisiku seperti ini. Gak punya tangan, gak punya kaki. Gak bisa melihat. Sehingga aku tidak bisa melakukan aktivitas harianku kecuali dengan bantuan orang lain. Dan satu-satunya yang membantuku adalah anakku semata wayang. Kalau aku lapar, dialah yang menyuapiku. Kalau aku haus, dialah yang mengambilkan air untukku. Kalau aku mau sholat, dialah yang mewuduiku. Akan tetapi nak, anakku ini sudah tidak pulang ke tenda ini 3 hari 3 malam. Berarti ketika dia berdoa tadi kepada Allah, mohon agar bisa bersyukur, dia berdoa dalam keadaan perut kosong 3 hari 3 malam. Itu pun dia masih meminta kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat lisan. Maka kemudian tentara tadi langsung siap, saya akan cari. Maka dia pun bergegas untuk mencari di mana anak tersebut. Ada gundukan tanah, dia naik. Dia lihat, jauh di sana ternyata ada setitik hitam. Karena jauh gitu ya. Jangan-jangan itu. Akhirnya dia datangi titik hitam tersebut. Dia dekati, subhanallah. Ternyata memang itu betul anak dari si kakek tadi. Dan kondisi tubuhnya sudah hancur. Tercabik-cabik, dimakan oleh binatang buas. Bingung tentara ini. Gimana ngabari si kakek tersebut? Ini anak semata wayang, satu-satunya yang ngurusi segala keperluannya, tahu-tahu ditemukan dalam keadaan tewas. Gimana ngomongnya coba? Dia mikir gitu. Sambil menuju ke tenda dia mikir gimana. Gimana triknya ngomong sama si kakek tersebut. Maka kemudian dia pun mendekati tenda. Kemudian mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang tadi saya minta tolong. Iya kek. Gimana ketemu anak saya? Kek. Saya pengen tanya. Iya tanya apa? Antara engkau dengan Nabi Ayyub alaihissalam, lebih utama siapa? Maka kakek tadi mengatakan, oh jelas loh Nabi Ayyub tuh, itu kan Nabi, saya kan manusia biasa. Kakek tahu apa ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ayyub. Saya tahu persis apa ujiannya kek. Dia diuji oleh Allah dengan penyakit di kulitnya sampai bertahun-tahun. Gimana sikap Nabi Ayyub? Dia tetap bersabar, bersyukur kepada Allah. Apakah ujiannya cuma itu? Enggak. Sampai dia ditinggal sama istri, anak-anaknya, semuanya pergi. Gimana sikap Nabi Ayyub? Wahai kakek, tetap dia bersyukur, bersabar. Terus dia ngobrol tentang siapa? Nabi Ayyub. Akhirnya kakek ini, saya ini lagi tanya di mana anak saya, kok malah kamu ngajak cerita tentang Nabi Ayyub. Dia karena kan ini tentang ini bingung dia mau ngomongnya gimana kan menyampaikan kabar duka seperti itu. Akhirnya karena si kakek itu mendesak terus bertanya tentang keadaan anaknya, maka kemudian dengan berat hati si tentara itu mengatakan, "Kek, anak kakek sudah meninggal dunia. Dimakan oleh binatang buas." Kakek itu langsung mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Alhamdulillah. Allah telah karuniakan kepadaku seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan aku berharap anak itu husnul khatimah. Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tentara ini tambah bingung. Jenazah si anak tadi belum dikuburkan. Ketambahan kakeknya ini meninggal dunia juga. Akhirnya dia nyari seadanya peralatan dikuburkan. Dua-duanya itu dikuburkan. Dia istirahat di pos penjagaan. Malam harinya dia mimpi. Dia apa? Mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat sesosok wajah yang familiar tapi sudah beda penampilannya. Wajahnya wajah si kakek tapi fisiknya lengkap. Memakai baju yang luar biasa indahnya sedang jalan-jalan di taman surga. Maka tentara itu bertanya, "Kek, Masya Allah, kamu gimana bisa mendapatkan ini semua?" Maka kemudian kakek itu mengatakan, "Wahai anakku, aku bisa mendapatkan ini semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan senantiasa bersyukur juga bersabar." Ini kisah seorang ulama, namanya siapa tadi? Kelalen malah tadi. Abu Kilabah, nama aslinya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Wafat 104 Hijriah. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau Ats-Tsiqat. Seandainya setiap manusia berpikirnya seperti kakek ini, tidak ada kecemburuan sosial di muka bumi ini. Kenapa kakek tadi tidak melihat orang yang masih punya tangan, yang masih punya kaki, yang masih punya mata? Kenapa kakek itu tidak melihat yang di atas? Dia melihatnya kemana? Ke bawah. Hidupnya nyaman. 3 hari, 3 malam gak makan. Masih ya Allah bantu aku bersyukur. Coba sekarang saya tanya. Kalau misalnya jenengan sarapan paginya telat. Piye? ya Allah bantu aku bersyukur, gitu. Hebat kalau jenengan kayak gitu. Wah, ibunya lah ngesuk tak telatakan masaknya. Bukan seperti itu Bu maksudnya, ya. Jadi orang itu kalau ngelihat ke bawah, hidupnya akan tenang. Akan tenteram jiwanya. Akan punya sifat namanya qanaah. Apa qanaah? Orang Jawa mengatakan nerimo ing mandum. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Karena dia tahu bahwa di bawah dia masih banyak. Tapi kalau nasihat Nabi SAW tadi tidak diamalkan, masalah dunia ngelihatnya kemana? Ke atas. Ora bakal tenang uripe. Mesti. Kenapa? Karena sekaya pun, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki, pasti ada yang lebih kaya dari dia. Arep deleng siapa? Ketika saya kemarin ngisi di Bogor, ada seorang jamaah cerita sama saya, Ustaz, saya ini punya majikan Ustaz. Iya, gimana? Majikan saya ini Ustaz ya, senangnya gonta ganti mobil terus. Saya ini sudah 15 tahunan jadi sopir dia. Selama 15 tahun itu saya hitung-hitung dia sudah gonta ganti mobil lebih dari 50 kali. 15 tahun ganti mobil pira? Lebih sekang seket. Lebih dari 50 kali. Kok bisa? Iya. Ngelihat temannya beli mobil yang apanya itu? Apa? Grade? Apa istilahnya itu? Yang speknya lebih tinggi. Ya. Kur ditambahi pelek apa kayak gitu. Ya. Ganti lagi. Ngelihat temannya lagi ganti lagi. Syahwat dia untuk mendapatkan decak kagum itu luar biasa, enggak bisa dibendung. Itu kan syahwat juga kan. Syahwat apa sih? Ya syahwat supaya temannya ketika di kantor dia bawa mobil baru. Itu kan yang dicari kan? Sing digoleki cek cek cek cek kuwi tok. Mobilnya anyar maning, masya Allah. Itu yang dicari. Padahal kalau dia mau berpikir sehat sedikit saja, rugi dia dunianya. Kenapa rugi? Setiap dia jual mobil itu mesti apa? Rugi. Karena yang namanya mobil second, walaupun baru second setengah tahun, dia tetap harganya jatuh. Dia cerita ini si sopir tadi. Paling tidak Ustadz, majikan saya ini kalau jual mobil ruginya 100 juta. Setiap jual kira-kira rata-rata ruginya 100 juta. Anda bisa kalikan 100 juta kali 50, pira jajal? 5 miliar. Go gawe masjid jensut ya, bisa gawe siji maning insyaallah. Kalau dia bikin masjid 5M, coba pahalanya sudah berapa yang dia dapatkan. Mending kalau duitnya halal. Sekarang dia lagi sekolah, dia di rutan. Lagi sekolah di rutan. Alias duit itu kan duit orang halal. Dihambur-hamburkan untuk seperti itu. Terus kapan Ustaz dia bisa menyelesaikan syahwat nafsunya untuk mendapatkan decak kagum itu Ustaz? Nek wis mati. Kalau sudah mati baru selesai syahwatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu thalith." Seandainya anak Adam ini sama Allah dikasih emas banyaknya 2 lembah. Emas 2 lembah. Lembah sih kayak ngapa? Wis bingung lembah alun-alun. Kalau seandainya anak Adam manusia itu dikasih emas rong alun-alun, gue bisa nggak tuku seket mobil apa luwih? Oh, dan mobil se karo pabriken yang dituku. Orang kur mobilnya pabriken dituku. Emas kok lebarnya dua alun-alun. Kalau dikasih sama Allah dua alun-alun emas, la bataqa tsalitsa, dia akan minta alun-alun yang ketiga. Anak Adam itu memang, maaf, rakus. Terus berhentinya kapan? Wala yamla'u fahu illa turab. Satu-satunya yang menghentikan dia ketika mulutnya sudah terisi tanah, alias nek wis mati. Ustaz, saya dan panjenengan ini kan manusia, betul? Betul gak? Ada yang menyamar? Kita semuanya manusia. Berarti kan kita masuk dalam kategori hadis tadi ya? Iya kan? Loh Ustaz, aku ya ora kepengin kok mandeke nek wis mati Ustaz. Saya pengin Ustaz tobat sebelum apa? Mati. Sebelum meninggal saya pengin tobat. Tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Dan hadis tadi dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ustaz, saya kan pengen Ustaz, sebelum meninggal ini saya pengen tobat. Saya pengen memutus syahwat atau nafsu gak puas tadi Ustaz. Kembali kepada hadis yang kita pelajari tadi. Kita bisa kalau kita mengamalkan nasihat Nabawi yang tadi disampaikan oleh Rasul SAW. Apa tadi? Lihat ke bawah. Kalau kita selalu melihat ke atas, saya sudah punya proyek ini, teman saya punya proyek anu. Saya sudah punya mobil ini, teman saya punya mobil anu. Anda tidak akan pernah puas. Ustaz, kalau kayak gitu enggak boleh kita ganti mobil. Ya boleh, kalau memang ada keperluan dan mampu. Mampu ke udu nganggo duwite wong liya. Anda punya uang dan Anda butuh misalnya. Hari ini Anda punya sedan yang bisa untuk memuat 1, 2, 3, 4, 5. 10 tahun kemudian anak jenengan sudah 10. Ya mau enggak mau apa? Masa siji numpak neng bagasi. Kalau memang saya itu butuh, no problem. Itu kan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Dan kalau Anda mampu. Jadi jangan sampai nanti dianggap, wah Ustaz itu ganti mobil beora, ora boleh. Kalau ganti HP Ustaz, ya kalau memang perlu, tidak apa-apa. Yang jadi masalah itu gonta ganti tanpa keperluan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya HP-nya jadul Ustaz, memori apanya itu kontaknya sudah enggak cukup Ustaz. Saya mengalami itu. Jadi SMS enggak cukup. Karena kan kalau HP yang dulu itu kan memorinya dibatasi cuma 100 sekian. SMS juga kayak gitu. Nah, sekarang setiap orang SMS, Ustaz tolong nomor saya disimpan. Nah, lek sehari SMS mlebu nganti 150 ke priwe njajan. Mau enggak mau kan? Kalau mau nge-save ini, yang ini harus dihapus. Mau nge-save kontak yang ini harus dihapus. Wah, iki kadang-kadang bingung sih harus dihapus ini sih. Ya wong penting, ya wong penting, ya wong penting. Ini perlu. Ya. Akhirnya saya ganti HP supaya bisa memuat kontak lebih banyak dan memori banyak. Gimana Ustadz? Boleh? Ya boleh, itu kan keperluan. Tapi kalau hanya sekedar, wah, kayak kancaku ada fitur baru lagi. Fitur baru, fitur baru, fitur baru. Oke, HP mbok sing paling penting bisa nggo? SMS, karo nelfon. Coba sekarang, fitur yang sedemikian lengkapnya di dalam HP gadget smartphone yang sekarang bolak-balik dimunculkan yang baru, yang baru, yang baru, i sekian. Nanti mbuh ipiran dia. Ya. Coba dari sekian fitur yang ada, sing dienggo pira? Kadang-kadang kita buka itu ada 15 fitur. Yang dipakai berapa? Pol-pole 3. SMS, telepon, WA. Itu tok bolak-balik. Yang lain buat apa? Nganggur, Mbok? Ustaz adanya itu, ya adanya itu ya enggak apa-apa. Yang penting ketika kita ganti barang itu jangan apa? Motivasinya hanya sekedar mengikuti tren. Kita akan lanjutkan, sudah masuk waktu? Kita akan lanjutkan ba'da adzan insyaallah. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kesimpulan dari kajian kita malam hari ini, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita dalam perkara duniawi agar melihat di bawah bukan melihat ke atas? Agar apa? Agar kita terlatih untuk mudah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, agar kita terlatih untuk punya sifat qana'ah, menerima karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang hamba terbiasa untuk bersyukur dan memiliki sifat qana'ah, maka buahnya hatinya akan terasa apa? Tenang. Hidupnya akan jauh dari apa yang dinamakan dengan galau. Tapi sebaliknya, kalau dia melanggar nasihat Nabi SAW tadi, dalam masalah dunia selalu melihat ke atas bukan melihat ke bawah, maka bisa dipastikan dia hidupnya tidak akan tenang. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan esok kita masih belum menyelesaikan, masih ada pembahasan tentang ini, yaitu ini pernah ditanyakan ke saya ketika saya membahas hadis ini di suatu masjid. Ustadz, kalau misalnya kita dalam hal dunia kita ngelihat ke bawah, kapan ekonomi kita akan maju? Kapan ekonomi kita akan maju? Ya, ekonomi negara kita gimana mau maju? Perusahaan kita gimana mau go internasional? Kalau kita selalu ngelihat ya di bawah. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus juga kita akan membahas apakah kita harus ngelihat ke bawah terus, Ustaz? Apakah tidak ada saatnya kita ngelihat kemana? Ke atas. Itu juga akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.